Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل نعم بارك الله فيكم إخوان أحوات أزاكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini kita akan melanjutkan kajian syarah Al-Fi'il Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 154 halaman 205 bait yang 54. Nah, sebagaimana biasa kita mulai dengan matan. Lah Mas, Pak. المصنف رحمه الله المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو بن مالك أحمد رب الله خير مالك صليا على نبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية والرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات غافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم مفر ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر وتنوين ونند وألوى مسند للإسم تمييز حصل بتاب التواتت ويفعل ونون أقبلن فعل يجري وهما الحرف والوفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومن ذي الأفعال بالتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني فالاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كشبه الوطئي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان يا بدن عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومؤرب الأسماء ما قد سرما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر مبدي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا فيرؤنا عمن فتن وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنسب جعلا إعرابا للإسم فعل نحو لن أهابا والإسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأيا جزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواب وانسبنا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم حيث الميم منه بانا أب أح حم كذاك وهن ورقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخوك أبيك ذأتلا بالألف رفعه المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذا كثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواب وبي جرر وانسبي سالما جمع عامر ومذنبي Fasibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulahqa wa ahduna ulu wa ala muna illiyuna wa raduna shadza wa sinuna wa babuhu mithlahinin qad yaridza. Wa babuhu mithlahinin وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق ونون من ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأثرعات في لي ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجسم والنسب سمة وكلم تكوني لترومي مذمة وسامي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدع يرمي ورفع فيه منبي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما تقضي ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة النكرة قبل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهند وبني والغلام والذي فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصلين على نبي المصطفى وآل المستقبلين الشرف واستعين الله في ألفية مقصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البدل بواد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميل والله يكفي ببات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلاف منه كلام لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يأم بالجر وتنوين ونداء ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبل فعل ينجلي سواهما الحرف كها الوفي ولم وفعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه واسم نحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المتني كشبه الولي في اسمي جئتنا والمعنى في متوى في هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وكافتقرا أسد ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إناريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كثير منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر ذو ضم لأين أمسي حيث وساكن كم ورفع ونسب عن إرعب اسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قصرا كذكر الله أبدا ويسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبونه وجاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم وحيث من منه بانا أب أخ هم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر والشرط ذا الإعراب أن يدار فلا أن يضفنا لا للياء كجاء أخو أبيك ذات لا بالألف يرفع المثنى وقيل إذا بمضمار مضافا وسلا كلتا كذا كثنان واثنان كابنين تبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبجر وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومدير وشبه دين وبه عشرون وبابه والحق والهنا أول عالمنا عليون وارضون شد والسنون وبابه هو مثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق نون والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصر ما لم يضاف أو يكون بعد الردف وجعل النحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألن وحذفها للجزم والنصب بسمه كلم تكون لترمي مظلما وسمي معتلا من الأسماء ما قال المصطفى والمرتقي مكارما والأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف نوي فيه غير الجزم وابدي نصب ما كا يدعو يرمي ورفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثه أن تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع موقع ذكر وغيره معرفة كهؤم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي ضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا Nah. Kemarin terakhir kita membahas tentang Sayyidatuha Abi Maryam ya, lidhi ghaibatin ini tentang 54 fama lidhi ghaibatin au huduri ya anta wa huwa sami bidhamiri. Jadi fama lidhi ghaibatin au huduri ya anta wa huwa sami bidhamiri. Jadi ma di sini ismu mausul falladhi ya. Jadi ma di sini adalah ismu mausul bermakna alladhi. Jadi falladhi lidhi ghaibatin au hudurin yang ghaib ghaibah dan hudur ya. Itu kata ganti. Kata ganti ghaibah dan hudur seperti apa? Ya anta, seperti anta wahwa. Anta itu kamu, wahwa dia. Sami bidhamiri dan ini disebut atau sebutkanlah bidhamiri dengan dhamir. Maka ini kaitannya masih dengan apa Mas? Tentang anwa'ul ma'rifah. Disebutkan ada anwa'ul ma'rifah ada 6. Nah, ya. Apa aja Mas? Dhamir. Dhamir itu adalah a'rafu ma'rifah. Sebenarnya apa? A'raful ma'rifah. Atau a'raful ma'arif. Sama. Kemudian Mas alam. Nama Mas. Dhamir alam. Yang ketiga ismul isyarati. Ya. Ismul isyarati. Kemudian empat al-ismul mausul. Ingat-ingat dong bedanya ismul isyarati mudhaf mudhaf ilaih Mas. Al-ismul mausul sifat mausul Mas. Dan yang kelima ada dari nanti mana Mas? Tetanggaan ya mas, sama beliau. Allahumma barik. Nah, iya tenang mas, ada waktunya nanti mas, tenang. Karena antum baru kelihatan jadi, ya. Jadi enam macam itu fal ma'arif idan sittatu anwa. Jadi ma'rifah ya atau jamaknya ma'arif, hanya ada SMA ma'arif itu harusnya ada 6. Ya, ada dhamir ahlan wa salamat. Allahumma barik. Ya Allah. Ya. Allahumma barik wa salamat. Jadi awalan dhamir, ad-dhamiru dan al-alam. Kemudian ismul isyarati dan ismul mausul. Yang kelima al-mu'arraf al awil muhalla al wal makna wahidun. Ya. Dan mu'arraf itu mas ada alnya. Ya. Dibikin itu menjadi ma'rifat. Kenal mas. Ya. Awil muhalla al bima wal makna wahid. Ada artinya di situ yang ada perniknya al di situ. Sadisan yang keenam. Yang keenam. Aywa. Tombarik, tombarik. Daripada nanti di anu. Jadi yang keenam adalah ma udhifa ila wahidin minha fa wa bi manzilatihi wa aw bi martabatihi illa mudhaf ila ad-dhamir fa innahu kal alam wa ba'dhum lam yastathni bal yaqulu hatta al-mudhaf ila ad-dhamiri bi manzilati ad-dhamir ya lakin al-mashhur al-istisna. Jadi ada ma udhifa ila wahidin minha ya ma udhifa ila wahidin minha fahuwa bimanzilatihi, apa yang diidhofahkan kepada satu di antara minha ya bimanzilatihi yang sebelumnya bimanzilatihi kedudukannya au bimartabatihi martabatnya sama ilal mudhaf ila dhamir kecuali kalau diidhofahkan kepada dhamir fa'innahu kal alam seperti nama. Kemudian juga yang lainnya adalah yang ketujuh adalah nakiratul maqsudah. Nah, nanti akan dibahas tentang itu. Ya. Ada yang mengatakan laisat ma'rifatan, itu nakirul maqsudah tidak menjadi ma'rifah. Maksudnya nakirul maqsudah adalah itu bentuknya nakirah tapi sudah diketahui itu siapa, apa yang dituju. Nakirul maqsudah nanti akan dibahas lebih lanjut. Dalam sarahnya. Jadi ini kaitannya kalau misalnya disebutkan jenis isim ma'rifah itu ada 7. Ya. Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, kemudian mu'arraf bi'al, kemudian mudhaf kepada ma'rifah, kemudian munada maksud ta'inu. Kan dijelaskan di sini. Kayak ini sebutkan anakiran maksud. Jadi itu yang berkaitan dengan tadi. Jadi ada dhamir tadi, kata ganti, ada isim isyarah, kata yang menunjukkan, ya, ada isim mausul, kata sambung, ada alam, nama, kemudian ada isim yang diawali alif dan lam, kemudian isim yang disandarkan mudhaf pada isim ma'rifah yang lainnya. Ya. Misalnya apa? Kitab Muhammadin, Kitabu Muhammadin, atau Sahibul Baiti. Nah, itu contoh, contoh didofahkan tapi ada sim yang lainnya. Nah, ini contoh dari ma'rifah. Ma'rifah itu maksudnya sudah teridentifikasi, mas. Isim yang sudah teridentifikasi. Nah, nanti kita akan bahas panjang lebar, dan semoga Allah Azzal nanti memberikan kita kemudahan untuk bikin bagannya, mas. InsyaAllah bi'inillah. Ada di ada di risalah syarahnya, syarah yang lainnya, itu disebutkan tentang pembahasan ini, macam-macam isim isyarah. Nah, bertanya tentang ini, ada penjelasan yang detail. Ya. Yaitu nah, sebutannya ini ada contoh yang ana pengin sebutkan buat antum. Nah. Ini kalau disebutkan, nah nanti akan ada jelasan lebih luas lagi. Ya, kita lanjutkan dulu karena nanti akan ada pembahasan yang panjang. Ini mas, kalau misalnya ini ana sebutkan di sini, ana ganti biar difaham lagi. Nah, ini bisa lihat di situ. Nah, anwa'ul ma'arif. Jelas ya? Tang. Yes. Tak bacain. Al-alam al-mu'arif bi'al. Ya. Karena ini gambar jadi tidak bisa. Al-mu'arif bi'al. Kemudian al-mu'arif bil-idhafah. Asma'ul isyarah, asma'ul mausul. Ya. Ini harusnya al-asma'ul mausul. Itulah. Kemudian domir. Kemudian al-kitab. Contohnya al-kitab. Nah, kemudian al-mu'arraf bil-idhafah. Misalnya kitabut. Kawaid juga bisa. Ya. Al-alam Muhammad. Kemudian nama-nama semuanya. Kemudian asma'ul isyarah. Hada hadihi. Hadani, hatani, haulai, dalika, lilba'id, dalika, tilka, ulaika. Asma'ul mausul. Al-asma'ul mausul. Itu alladhi, allati, alladhani, allatani, kunin allai. Kemudian ad-dhamir. Dhamir, dhamir mut fasil dan domir mumfasil. Domir mumfasil itu yang terpisah, ya, ana, nahnu. Kemudian domir mutasil misalnya apa, yang menyambung dengan apa, misalnya tak tau takallum dan au taul mutakallim dan alif isnain awul jama'ah dan nun niswah ya'ul mukhatabah. Nah, ini contoh saja. Kemudian ada dhamair mukhatab. Ya, antunna, antum, antuma, anti, anta. Ada dhamair ghaib. Ya, ghaib. Nah, ini sudah jelaskan, ini komplit tapi sesuatu. Ini lebih ini lagi, tapi ini beda jelaskan tentang hal. Ini sepintas tentang, kan nanti akan ada lebih jelas lagi. Kita balik ke syarahnya. Nah, ini seperti itu mas. Sekarang kita masuk pada wal muallif lamma qala fama lidhi ghaibatin aw huduri masala lahu anta. Masala lahu anta wa huwa. Muallif Ibnu Malik ketika beliau berkata fama lidhi ghaibatin aw huduri. Dan apa yang lidhi ghaibatin untuk ghaibah. Ghaibah itu artinya apa? Ya. Tidak ada di hadapannya. Kayak misalnya hampir 2 pekan. Ya. Tepatnya 8 hari. Ma ra'aitu Pak Hadiono fi dars. Illa hadzal lail. Karena tidak lihat Pak Adiono selama 8 hari. Kecuali malam ini. Pertama. Pulang. Dari Afar. Contoh aja. Ustaz. Absen. Absen. Ya. Atau Pak Adi sakit. Pak Adi habis Safar atau habis sakit? Safar ya. Nah, ini masalah lahu memberikan pemisalan bagi perkataan tersebut yaitu dengan tentang lidi ghaibatin au hudurin dengan anta wa huwa. Huwa di sini adalah ghaibah dan anta ini hudur. maksudnya? Hudur itu artinya yang ada, present sekarang ada, Mas. Yang hadir. Hudur. Ghaibatin, ghaib. Dia. Ya. Wa anta dhamirun lil mukhatab. Ya, lil mukhatabi. Anta itu dhamir, kata ganti untuk yang diajak bicara. Anta. Kemudian wa idza kana anta lil hudur, kalau ini anta itu untuk yang hadir, wa huwa dalun 'alal mukhatabin. Ini menunjukkan pada yang diajak bicara. Fa ana, contohnya ana, min babil aula an akuna lil hudur. Maka ana di sini adalah termasuk bab yang lebih utama lagi untuk aku itu hadir. Ya. Hadir makna apa? Semangat. Allahumma barik. Jazakallahu khairan. Mau jurus naga terbang? Yang Pak Nawa? Peganglah. Peganglah. Oh. Nah, li'anni atakallamu an nafsi, karena aku itu sedang berbicara tentang diriku sendiri. Ya. Wa ana hadirun, hadirun mas, sis, Allahumma barik. Baik, hadir, hadir katanya, hadir. Nah, dino iki, semoga yang lainnya juga hadir. Langsung di. Ya, ranang ngono sapa, Mas? Oh, iya. Wa ana hadirun ma'a nafsi, aku itu hadir bersama diriku. Fa anta dalun ala ana bi tariqil aulawiyah. Ya, bi tariqil aulawiyah itu. Jadi anta ini menunjukkan aku dengan metodologi yang jauh lebih utama lagi, lebih depan lagi, lebih prioritas lagi. Fa alaihi naqulu, maka baginya kita katakan anta wa ana. Engkau siapa? Aku. Itulah. Jadi, engkau, ya engkau. Ana nunjuk Pak Nawo misalnya. Ya Pak Nawo. Ana. Oh, Nawo nunjuk. Ana. Sama. Dalun alal hudur. Ini menunjukkan kepada apa? Yang hadir. Wahuwa dalun alal ghaibati. Maka huwa ini menunjukkan pada ghaibah. Ghaibati artinya apa? Yang tidak hadir. Ewa. Makanya ini pemasalah ghaibatin aw huduri dengan anta wa huwa. Dibolak-balik. Asal alasannya kenapa? Biar baharnya sama. Biar bahar artinya akhir dari ta'irnya itu perasanya enak dibaca, enak didengarkan. Paham saya sih, Mas? Maksudnya apa? Ini di syair yang bait yang 54, Mas. Lihat, Mas. Fama lidhi ghaibatin aw huduri. Ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ini kan huduri, dhamiri. Ya kan? Nah, kenapa bukan kahwa wa anta? Hah? Ini sebutannya ka anta wa huwa. Sami bidhamiri. Ya. Karena menyebutkan mukhatab itu aulawiyah. Lebih utama daripada menyebutkan yang ghaib. Kenapa, Mas? Menyebutkan yang di depan kita itu jauh lebih utama daripada yang enggak ada. Kayak misalnya sekarang antum misalnya, Mas, ini ya, saya bagi hadiahnya bagi yang hadir. Kira-kira yang ghaib dapat enggak hadiah itu? Enggak dapat, Mas. Kenapa? Khusus yang hadir saja. Nah, selesai. Khusus berarti dia memang ada prioritas di situ. Yang enggak hadir enggak dapat. Berarti yang gaib enggak dapat. Maka disebutkan di sini ka anta wa huwa. Sedangkan di sini Famalidhi ghaibatin au huduri. Kenapa tidak disebutkan famalidhi huduri au ghaibatin? Karena wajannya nanti domiri huduri enggak sama, namanya bahar itu, Mas. Makanya pemilihan ini sudah dipikir masa-masa oleh Ibnu Malik. Jangan dikira cuma kayak gini aja gampang. Wangel, Mas. Dinaune suwe iki, Mas. Ya. Dinaune suwe. Gimana memilih? Kenapa tidak famalidhi huduri? Ya, hudurin au ghaibati. Ka anta wa wasmi bidhamiri. Ini kan domiri huduri. Paham sama sih, Mas? Nah. Oke, Mas. Nah. Yang mirip-mirip. Ada. Kalau OO ada, Harto sama Pak Nowo OO. OO lainnya nggak ada. Adio nggak bisa, Wijoyo nggak bisa. Dermano nggak ada juga. Tano, OO ini cuma itu aja. Nah, ini sebutannya apa, Mas? Tadi kaitannya yang hudur, yang hadir itu disebutkan terlebih dahulu. Jadi ini ngepas-ngepaski, Mas. Kalau ngepas-ngepaski itu bahasa Jawa nih. Nek bahasa Indonesia ini cocokologi itu, Mas. Hatta Ibnu Malik itu memilih cocokologi yang memang benar-benar cocok akhir-akhir, yang awal di awal, di sepadan, Mas. Makanya bedanya dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti apa, Mas? Ibnu Mu'ti baharnya tidak diperhatikan. Maka kenapa fa'ikatan Alfiyah ini lebih tinggi derajatnya daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti? Kenapa, Mas? Karena ini baharnya pilih yang sesuai, bacanya lebih enak, lebih nyaman daripada Alfiyahnya. Itu salah satunya, Mas. Hanya ini pemilihan ini suatu akhir masa-masa. Kemudian fadhamiru, ya, fadhamiru idan dalatun alal huduri. Dhamir, kata ganti, itu menunjukkan apa? Datang itu, Mas. Datang. Wa yashmalul mutakallima wal mukhataba, dan juga meliputi orang yang berbicara dan yang diajak bicara. Wa dalatun ala ghaibatin, dan menunjukkan pada ghaibatin yang tidak hadir. Wa yashmalu al ghaiba, dan juga meliputi juga al ghaiba, laki-laki yang ghaib. Misalnya, ya, misalnya, seperti wujuduka ka'adamika, wahuduruka ka'ghaibika. Oh, maksudnya benar. Oh, pas. Jadi maksudnya, kata-kata ini, Mas. Jadi kalau ada mengatakan wujuduka ka'adamika, ya, wujuduka Ya. Ka adamika. Diwujudka. Ka adamika. Wujuduka ka adamika. Keberadaanmu itu sama dengan ketidakadaanmu. Sama dengan wudu ruka, wudu ruka ka goibika, ka goibika. Kehadiranmu sama dengan ketidakhadiranmu. Maksud apa, Mas? Maksud apa? Artinya apa, Mas? Ini artinya apa? Ada berapa maksud di sini? Pertama, wujuduka ka'adamika. Ada tidak adanya antum gak ngefek. Paham? Wujuduka ka'adamika. Keberadaanmu, adanya antum itu, adanya kamu itu sama dengan ketidakadaanmu, gak ngefek. Adanya Mas Slamet dan keselamatan gak ngefek, Mas. Kenapa? Karena Mas Slamet ngefeknya untuk dirinya sendiri. Jadi wujuduka ka'adamika sama halnya dengan huduruka ka'ghaibika. Kehadiranmu sama dengan ghaibmu. Kenapa? Hadir tidak ada, hadir tidak terdeteksi, Mas. Sama halnya ketika misalnya kajian online. Hadir, hadir, hadir. Ya. Sekarang ya, kayak gitu, Mas. Sambil gini-gini kan. Tulis. Hadir, hadir gitu. Ya, padahal hadirnya pas nulis hadir gitu. Habis nulis ngantuk. Ya. Ah, maksudnya sih. Wujuduka ka'adamika. Wa huduruka kehadiranmu. Ka'ghaibika, seperti ghaibmu, seperti ketidakhadiranmu. Artinya apa? Gak ngefek, Mas. Adanya antum atau tidak ada antum tidak ngefek. Sama halnya ketika kita kajian ilmu di sini, Mas. Ada tidaknya ana, dakwah tetap akan jalan. Dan antum memang akan tetap belajar. Ada tidaknya ana. Artinya apa? Yang ngajar antum di sini itu bukan sesuatu yang kemudian nilai pasti, nilai saklek. Kalau tidak belajar maka engkau tidak dapat ilmu. Iya, itu secara umumnya. Tapi bukan berarti yang tidak hadir atau tidak kajian di tempat anak ini atau di masjid ini berarti tidak akan dapat ilmu. Enggak. Akan dapat ilmu dengan izin Allah Azza Jalla. Tapi di sini, yang di sini ya, otentiknya, keorisinalitasnya, originalitas, wis original lah. Originalnya di sini ada karena ada kopi, karena sering ditanyain sama ustadznya, kan? Diperhatikan, tapi koyoneo, iyo, rotok loru ya. Karena belum bisa mendua maka cukup melorukan aja. Angel kan bahasanya. Nah, kita lanjutkan, Mas. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kefahaman hari ini, malam ini, dan antum semangat, Mas. Meskipun ada yang efek bakso tadi, tolong tarik. Malam Sabtu. Malam Ahad di sini spesial. Ada makanannya, ada kopinya. Nah, antum nanti akan tertawan. dengan kekuatan idep yang mulai redup. Atau mau anda bikinin puisinya, Mas? Mana? Biar rada tertusuk-tusuk gitu. Terbelatikan. Enggak usah. Nanti kapan-kapan aja, Mas. Kalau pas kelingan. Nek kalau nanti lesung yang tidak kunjung ada itu mulai merona, ya itu tanda bahwasanya subuh sudah mulai mengenal. Ngel kan? Nanti dipikirkan bilantum murojaah lagi, nanti akan ada itu sebutan itu. Lanjut Mas, sebelum nanti pujangganya kosong menjadi Sunan Geseng. Kemarin dengan Al-Grabaku. Nah, lanjut Mas. Fadhamiru idan dalatun alal hudur. Dhamir, kata ganti itu menunjukkan kehadiran. Ya. Wa yashmal mutakallim wal mukhatab, dan ini meliputi mutakallim yang berbicara dan yang diajak bicara. Wa dalatun alal ghaibatin, dan juga menunjukkan kepada ghaibatin yang dibicarakan. Wa yashmal ghaiba, dan juga meliputi juga yang gaib. Wadalu alal ghaibatin, ya alal ghaibati matsalan biqalihi huwa, dan ini menunjukkan juga kepada ghaibati, ya ada yang gaib, ada ghaibati, gaib yang gaib. Kemudian beliau memisalkan dengan perkataannya huwa. Wadalu alal hudur, dan ini menunjukkan tentang kehadiran, yaitu bi anta, yaitu dengan anta. Walam yumassil li ana, dan ini tidak dimisalkan dengan ana. Ada di alal mutakallim, dan ana ini menunjukkan pada apa? Mutakallim, Mas. Mutakallim apa? Yang berbicara. Li annahu min babil aula min al mukhatabi, itu ini termasuk bab yang aula. Aula itu artinya apa? Ya, kita telah menduduki aula ini. Yubiwi. Aula. Hadirin setempat. Hadirin sekalian. Ya, diharapkan berdiri. Karena Pak Presiden sudah masuk aula. Nah itu kalau bahasa Indonesia gak masuk ya Mas. Dari mana itu aula? Ketika kaitannya dengan bahasa Arab, aula. Ya, kalau dipaksa-paksa untuk masuk, bahwasanya aula itu adalah tempat yang paling nyaman, paling kompre, apa sih? Paling cocok untuk kumpul, makanya sebutkan aula, kan auditorium ya. Misalnya kalau disebut aula untuk gedung, aulanya di mana ya? Itu kan kalau bahasa Arab aula, aulanya di mana? Lebih utama, aula itu lebih utama. Nah, jadi seperti ini Mas. Ya, li'ana min babil aula min al-mukhatab. Termasuk yang lebih utama yang di situ al-mukhatab, yang diajak bicara. Wa hadzal had, ini adalah batasan. Aw ta'rif, atau ta'rif definisi. Had atau ta'rif definisi. Haddun dhatiyyun. Had itu adalah batasan yang sifatnya dat. Walaysa haddan birasm, bukan batasan dengan tulisan, Mas. Ya, fontnya dan yang enggak ada. Wa ba'duhum haddahu bita'rifin akhar, ada juga yang lainnya mendefinisikan dengan yang lainnya, yaitu ma kunya bihi anidh-dhahiri ikhtisara. Ya. Nah, ini faqala ma kunya, apa yang di ya, namakan dengan anil dhahiri, dengan apa yang dhahir nampak nyata, itu ikhtisaran, pasti diringkas sebagai bentuk ringkasan. Kayak misalnya Mas Abu Ubaid datang, ya, Mas mana kitabnya? Wah, ringkasan Ustaz. Jadi karena cepet-cepet gak bawa kitab, kan? Ada gak kitabnya? Ya pernah Ustaz. Dua ya Mas? Satu. Ya. Kemudian waqalu masalan, contohnya yang idza qulta ana qa'imun, kau katakan ana qa'imun, aku ya, aku adalah orang yang sedang berdiri. Ana di sini kalimatun nabat'an, ya, kata yang nabat. Nabat itu menggantikan, ada naib. Nabat menggantikan. An Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, itu menggantikan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ya. Ini enggak perlu bin lagi, Mas. Ya. Fa ana qa'imun, aku sedang berdiri. Tughni an qaulika, itu mencukupi dari perkataanmu Muhammad bin Saleh bin Utsaimin qa'imun. Fakuni biha anid dhahiri ikhtisaran, maka ini bisa dikunyahkan dari dhahirnya ini sebagai bentuk apa? Ikhtisaran, ringkas Mas. Wa ukhatib, dan ngomong adalah masalah, contohnya apa? Abdullah. Contohnya Abdullah. Fa'akulu Abdullahi fahimun, yaitu Abdullah itu adalah anak yang faham. Wa huwa amami, dan dia ada di hadapanku. Wa idha qultu anta anta fahimun, dan aku katakan anta fahimun, apakah engkau itu sudah faham? Faqad ya kunai nabi anta anid dhahiri wa huwa abdillah wa huwa abdullahi ikhtisaran wa huwa aidan ma aqanihi yadullu ala dhahiri ikhtisaran wa adallu ala al maqsudi min al ismi dhahiri. Kalau qultu li dhi amami Abdullah qa'imun, lakana yahtamilu an yakuna hadiran aw wa ay yakuna ghaiban, walakin anta qa'imun la yahtamil an yakuna ghaibatan ghaiban, fasar ladaina ta'rifani fi dhamiri. Nah, nah, ini naftafi bihadzal qudrah, karena sudah 53 menit. Insyaallah kita teruskan. Kita lanjutkan dari sini Mas. Besok. Ana qa'imun. Ya, ini sudah panjang. Nah, ini kalau nanti dia baca sesuatu Mas. Ya panjang Mas. Ini panjang. Ini ya. Naftafi bihadzal qudrah, doa kami semoga Allah Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di munisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.